Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada Bapak Sumedi dan juga mudah-mudahan ini menjadi amal saleh dari Bapak Tunut yang telah bersusah payah mengajak Bapak Supendi untuk kembali masuk Islam. Sesungguhnya ini nikmat yang sangat besar, Pak, yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena Bapak Supendi akan kembali kepada kebenaran, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada agama Allah yang Allah perintahkan kita untuk kita ikuti. Setelah sebelumnya Bapak Supendi telah salah jalan mengikuti ajakan-ajakan yang tidak benar, ajakan-ajakan yang sesat, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau menduakan Allah atau menyembah selain Allah dengan masuk kepada agama Kristen. Ini suatu nikmat yang sangat besar, Pak. Karena andaikan Bapak mati dan Bapak belum bertobat, belum kembali masuk Islam, berarti Bapak sudah pasti akan masuk neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan siapapun yang menyembah selainnya, siapapun yang menduakannya, maka dia akan mati masuk neraka. Sebab dia telah melanggar perintah Allah. Dia telah menginjak-injak hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi. Ini hak yang paling tertinggi, Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rezeki. Subhanallah. Nafas yang kita hirup dan kita hembuskan, mata, telinga, hidung, mulut, tangan dan kaki, semuanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan memberikan semua kenikmatan tersebut untuk satu tujuan, Pak. Untuk ibadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Jadi Allah kabarkan kepada kita bahwasannya kita diciptakan untuk ibadah kepadanya. Bahkan kata Allah, مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَيُتْعِمُونَ. Aku tidak menginginkan mereka memberikan aku rezeki atau memberi aku makan. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang memberikan rezeki, yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi Allah ingatkan kita untuk beribadah kepadanya karena dia yang telah menciptakan kita dan dia yang selalu memberikan rezeki kepada kita. Bagaimana bisa Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang mencurahkan berbagai macam kenikmatan, lalu kita menyembah Yesus? Padahal Yesus tidak pernah memberikan apa-apa kepada kita. Dia tidak punya kekuasaan apapun. Andaikan dia punya kuasa, tentu dia tidak akan disalib, Pak. Gak mungkin dia bisa disalib oleh manusia, manusia yang lemah. Masa Tuhan tidak bisa melawan manusia? Itu gak masuk akal. Jadi orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen yang menyembah Yesus alaihi salam, mereka itu tidak mempergunakan akal sehat, Pak. Bagaimana bisa kita sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Allah, lalu saling menyembah? Lalu sebelum Yesus lahir, siapa yang disembah manusia kalau begitu, Pak? Kira-kira siapa, Pak, yang disembah manusia sebelum Yesus lahir? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Yesus sebetulnya Rasul, Pak, utusan Allah. Sama dengan Nabi kita, Nabi Muhammad. Sama-sama utusan Allah. Jadi kita tidak merendahkan Yesus, tidak. Yesus itu dalam ajaran Islam dihormati, Pak. Tetapi dihormati sebagai Rasul, bukan Tuhan. Justru itu Yesus datang kepada manusia untuk mengajak mereka menyembah Allah. Semua Nabi dan Rasul Allah utus. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Kata Allah, dan tidaklah kami utus sebelum engkau, wahai Muhammad, semua Rasul, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada sesembahan yang boleh kalian ibadahi kecuali aku, kata Allah. Fa'budun, maka beribadahlah kepadaku. Ini firman Allah kepada semua Rasul. Juga kata Allah, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutusmu, kami telah mengutus pada setiap kaum itu seorang Rasul. Setiap umat Allah utus seorang Rasul. Semua Rasul mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhi sesembahan selain Allah. Jadi Pak, Pak Supendi, hakikatnya Yesus itu seorang Rasul, seorang utusan Allah. Yang diutus oleh Allah untuk mengajak manusia menyembah Allah. Lalu kenapa Yesus yang disembah? Karena ulah pendeta, Pak. Ulah para pendeta kurang lebih 300 tahun. Ini dalam catatan sejarah orang Kristen sendiri, Pak. Dalam catatan sejarah orang Kristen Romawi, kurang lebih 300 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, tapi menurut Kristen disalib. Kalau kita enggak, Pak, diangkat ke langit, hanya diserupakan. Lalu kurang lebih 300 tahun setelah Yesus alaihissalam diangkat ke langit atau menurut keyakinan Kristen disalib, maka para pendeta bikin musyawarah, Pak. Musyawarah, kemudian voting. Siapa yang mereka angkat jadi Tuhan? Yesus. Jadi, 300 tahun sebelumnya, atau sebelum 300 tahun itu, mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan menyembah Yesus. Nanti para pendeta ini, yang kemudian musyawarah, kemudian voting, lalu pada akhirnya keputusan agama Kristen menyembah Yesus. Padahal Yesus sendiri mengajak mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Perkembangan berikutnya mulai ditambah. Ditambah menyembah Bunda Maria. Ditambah menyembah Ruhul Kudus. Itu enggak sekaligus. Kalau cuma seperti itu kita juga bisa bikin tambahan-tambahan. Tapi itu kan tidak benar. Akal yang sehat mana bisa menerima Allah yang menciptakan kita, Allah yang berikan kita rezeki, Allah berikan berbagai macam kenikmatan, lalu kita menyembah manusia yang tidak memberikan apa-apa bagi kita. Maka salah besar, Pak, yang telah Bapak lakukan dengan menuruti orang-orang Kristen tersebut sampai dibaptis. Jadi alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kalau betul-betul di dalam hati Bapak Supendi sadar bahwasannya selama ini sudah salah jalan, Pak. Sudah salah besar. Maka kita harapkan Bapak Supendi masuk Islam betul-betul didorong oleh suatu kesadaran, Pak. Bukan karena ada suatu keinginan untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia ini akan sirna, Pak. Hari ini kita dapat kambing, atau dapat sejumlah uang, atau bahkan dapat mobil mewah, rumah mewah. Tapi, kalau besok kita mati, tidak ada satupun yang kita bawa di kuburan, Pak. Semua harta dunia akan sirna. Jadi betul-betul, masuk Islam karena sebuah kesadaran, bahwa selama ini sudah salah jalan. Yaitu menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kesalahan besar sekali. Alhamdulillah sebelum mati Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian hakikat seorang muslim, Pak. Seorang muslim harus betul-betul mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah yang akan diucapkan nanti oleh Pak Supendi, itulah maknanya. Yaitu menganggap hanya Allah satu-satunya yang boleh kita ibadahi, boleh kita sembah. Adapun selain Allah itu salah. Apalagi manusia. Sama-sama makhluk, ciptaan Allah. Kenapa kita anggap sebagai sesembahan? Kenapa kita anggap sebagai Tuhan? Jadi, ini makna kalimat la ilaha illallah. Meyakini, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah. La ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak. Illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus diyakini setelah dipahami dengan baik, kemudian diamalkan, Pak. Di samping Bapak menyesal, harus menyesal karena dulu telah berbuat salah kepada Allah, maka Bapak juga harus meninggalkan kesyirikan tersebut. Harus mengamalkan la ilaha illallah, mengamalkan tauhid. Jangan sampai Bapak sudah masuk Islam, tapi masih mau juga diajak ke gereja, Pak. Atau masih mau diajak kegiatan orang-orang Kristen dalam beribadah. Percuma, Pak, masuk Islam kalau masih seperti itu. Jadi, juga harus bertekad di dalam hati, tidak akan pernah lagi ikut-ikutan dengan ajakan-ajakan para pendeta. Dikasih apapun, Pak. Jangan sampai kita tertipu, Pak, dengan tipuan-tipuan mereka, bujuk rayu mereka, iming-iming harta yang mereka berikan. Berapa lama sih bisa kita nikmati harta itu? Berapa lama sih kehidupan di dunia ini? 60-70 tahun. Tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal. Sayang sekali. Demi kehidupan kita yang sementara, kita mengorbankan kehidupan kita yang kekal di akhirat kelak. Jadi Pak Supendi, marilah masuk Islam dengan suatu kesadaran dan keyakinan bahwasannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah. Inilah makna kalimat la ilaha illallah. La ma'buda haqqun illallah. Yakin, tidak ada sesembahan yang berhak, yang benar, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yakin, Pak, bahwa Nabi Isa alaihi salam, Yesus putra Maryam adalah utusan Allah. Bukan Tuhan, bukan sesembahan. Sama keadaan beliau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kita yakini beliau utusan Allah yang membawa wahyu, yang merupakan manusia biasa sama seperti Yesus. Cuman bedanya kita amalkan syariat beliau, kita tidak mengamalkan syariat Yesus. Karena kita bukan umat Yesus. Tapi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebab karena beliau nabi yang terakhir. Harus kita yakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir, nabi akhir zaman. Barangkali ini nasihat yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya, Pak, ini Bapak mengucapkan kalimat syahadat. Ya, baik. Ikuti. Langsung aja, Pak, ya. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwasannya. Bahwasannya. Tidak ada sesembahan. Tidak ada sesembahan. Yang berhak diibadahi. Kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah. Kemudian, Pak, setelah masuk Islam, Bapak punya kewajiban untuk mengamalkan ajaran Islam. Oleh karena itu, Bapak juga punya kewajiban untuk belajar, Pak. Kita belajar sama-sama. Alhamdulillah, kita sudah punya jadwal untuk ta'lim, untuk belajar bersama di Selok Jeroh. Ya, mungkin setiap hari Rabu. silakan datang Pak. Ya, sempatkan waktu untuk belajar. Sehingga kita masuk Islam bukan sekedar formalitas belaka, tapi betul-betul kita amalkan. Terutama sholat 5 waktu, Pak. Ya, setelah ucapkan 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu. Sangat penting sekali. Demikian pula puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, dan berhaji ke Baitullah. Dan semua ini mudah, Pak. Semua mudah, tidak ada yang sulit. Yang membuat sulit itu hawa nafsu kita, Pak. Semua ini mudah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak ingin menyulitkan kalian. Semua ini mudah insyaallah taala. Dan juga sebelum melakukan salat Jumat ini hari ini, Pak, alhamdulillah pada hari Jumat Bapak berkewajiban untuk mandi dulu. Ya. Mandi karena telah masuk Islam, ya, mandi wajib. Nanti mungkin bisa di ada kamar mandi di sana, Pak, di masjid. Insyaallah setelah itu kita sholat Jumat. Ya. Alhamdulillah. Berapa? Surat pernyataan masuk agama Islam yang bertanda tangan di bawah ini, nama Supendi, tempat tanggal lahir, Ujung Gagak, Karanganyar, umur 55 tahun, agama Kristen, pekerjaan nelayan, keturunan suku Jawa, alamat Ujung Gagak, Karanganyar, Cilacap, pada hari ini, Jumat, tanggal 13 Muharram 1433 Hijriah atau 9 Desember 2011 bertempat di Ponpes atau Pondok Pesantren An-Nur Al-Aksari Banjarsari Ciamis dengan keinginan sendiri, yaitu tidak ada paksaan dari luar, keikhlasan, kesadaran, dan dalam keadaan sehat badan serta sehat pikiran, menyatakan di hadapan saksi-saksi tersebut di bawah ini bahwa saya yang selama ini memeluk agama Kristen, sejak hari ini, Jumat tanggal 13 Muharram 1433 Hijriah, pada pukul 10 lebih 50 menit waktu Indonesia bagian Barat, telah menerima dan mengakui agama Islam sebagai agama saya dengan ucapan pengakuan dan penyaksian atau syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah atau utusan Allah. Dengan pernyataan ini, tanggalah atau batalah segala kepercayaan yang saya anut sebelum pernyataan ini. Selanjutnya, saya berjanji, satu, akan setia kepada agama Islam dan akan menaati segala peraturan atau ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Dua, akan berusaha untuk melaksanakan peribadatan menurut ajaran agama Islam. Tiga, akan berusaha mempelajari, memperdalam pelajaran agama Islam serta menjalankan kewajiban saya sebagai orang Islam. Banjarsari, 13 Muharram 1433 Hijriah, tanda tangan saya Supendi. Saksi-saksi Al-Ustaz Sufyan, Abu Jundi dan Usaimin. Sebagai saksi, nanti Bapak tanda tangan. Kita laminating satu di bawah Bapak ya, untuk bukti ke desa kalau bikin KTP. setelah dibaptis dikasih itu Pak ya, Injil. Kita ambil aja ini Pak. Ya. Nanti kita ganti dengan Al-Qur'an. Alhamdulillah. Nanti di masjid ada Al-Qur'an. Karena airnya ini saat nanti saya lagi ya. Alhamdulillah.